قال الإمام يحيى بن صرف أبو زكريا النووي رحمه الله فصل في بيان عدد السجدات ومحلها فصل tentang penjelasan jumlah ayat-ayat sajadat dan juga tempatnya. Qala amma adaduha, adapun jumlahnya, fal muhtar alladhi qalahu Syafi'i wal jamahir, maka pendapat yang terpilih, yang itu pendapatnya Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama, ini menunjukkan ada khilaf ya, dalam masalah jumlah ayat-ayat sajadat. Annaha arba asrata sajadatan. Ada 14 ayat sajadah. Sajdatun fi Al-A'raf, yang pertama di dalam surat Al-A'raf. War-Ra'd, yang kedua dalam surat Ar-Ra'd. Wan-Nahl, yang ketiga surat An-Nahl. Wa-Subhan, surat apa ini? Al-Isra'. Wa Maryam, surat Maryam. Wa fil hajj sajdatan, di dalam surat Al-Hajj ada dua ayat sajdat. Dalam surat Al-Hajj ini ada dua tempat. Wa fi Al-Furqan, kemudian dalam surat Al-Furqan. Wa An-Naml, surat An-Naml. Wa Alif Lam Mim Tanzil. Wa ha mim as-sajdah. Wa an-najm. Wa idha as-sama'un syaqqat. Wa iqra bismi rabbik. Naam. Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Subhan, Al-Isra', surat Maryam, surat Al-Hajj, ada dua tempat di situ. Kemudian surat Al-Furqan, surat An-Naml, surat Alif Lam Mim Tanzil, surat Ha Mim As-Sajdah, kemudian surat An-Najm, Idza As-Sama'u Syaqqat, dan Iqra' Bismi Rabbik. Wa amma sajdatu shat, adapun sujud tilawah ayat sajdah di dalam surat shat, fa mustahabbatun, maka hukumnya mustahabbah. Wa laysat min azaimis sujud, dan dia bukan termasuk azaim. Ma'man azaim ay mutaakidatih, bukan sesuatu yang sangat ditekankan untuk sujud. Bukan yang sangat ditekankan untuk sujud. Sabata fi sahih Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala shat laysat min azaimis sujud. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma di dalam sahih Bukhari qala shat bukan termasuk azaimis sujud, bukan tempat yang ditekankan untuk sujud tilawah. Waqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yasjudu fiha, dan sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau sujud padanya ketika melewati ayat itu. Hadza madzhabu Syafi'i wa man qala mithlahu, ini mazhabnya Syafi'i dan orang-orang yang berpendapat seperti pendapat beliau. Naam. Wa qala Abu Hanifah ya arba'a asrata sajdatan aydhan, sama pendapatnya Abu Hanifah, 14 juga. Walakin asqata thaniyan minal hajj. Tetapi di dalam syarat al-hajj itu yang kedua itu ditiadakan, digugurkan, ya, tidak dianggap. Wa asbata sajdata shad, diganti dengan ayat yang ada dalam surat shad. Ini gantinya. Sehingga al-hajj cuma satu, ya. Wa ja'alaha minal azaim, dan dijadikan surat shad ini termasuk azaim, sesuatu yang ditekankan untuk sujud tilawah di situ. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ya, tadi pendapatnya Imam Syafi'i dibawakan 14, tapi shad tidak termasuk. Al-hajj ada 2 ayat. Wa an Ahmad riwayatan. Pendapatnya Imam Ahmad ada 2 riwayat. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad yang pertama sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. 14, al-hajj ada 2. Wa tsaniya, kemudian pendapat Imam Ahmad yang kedua, khamsa asrata sajdatan, ada 15. Zada shad, ditambahi shad. Wa huwa qawlu Abil Abbas Ibn Suraij wa bi Ishaq Al-Marusi Al-Marwaji min ashabi Syafi'i radhiyallahu anhum. Ini pendapatnya Imam Ahmad, ada 2 pendapat. Wa an Malik riwayatan, pendapat Imam Malik juga sama, ada 2 pendapat. Ihdahuma ka Syafi'i, salah satunya seperti pendapatnya Imam Musyafi'i, 14. Wa asharuhuma, tapi yang paling masyhur pendapatnya Imam Malik, ikhda asrota, hanya 11. 11 tempat. Asqata thaniya fil hajj wan najm, menggugurkan yang kedua dari al-hajj. Di al-hajj cuma satu. Wan najm, kemudian juga di dalam surat an-najm itu ditiadakan. Wa idza sama'un syaqqat wa iqra. 2 tempat di dalam kisar al-mufassal ini ditiadakan. Wa huwa qawlu qadimun li Syafi'i, ini pendapat terdahulu dari Imam Syafi'i. Qaulun qadim, ya. Pendapat terdahulu dari Imam Syafi'i. Baik. Dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau termasuk dari madhab Syafi'i, ya. Beliau telah membawakan pendapat 4 imam madhab dalam masalah jumlah ayat-ayat sajdat di dalam Al-Qur'an. Kata beliau rahimahullah, was-sahih, dan pendapat yang sahih, ma qaddamnahu, apa-apa yang telah kami sebutkan. Wal ahaditsus sahihah tadullu alaih, dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan atas hal itu. Naam. Baik, as-sahih ma qaddamnahu. Yang mana ini? Ma qaddamnahu. Pendapatnya Imam Syafi'i, ya, 14 tanpa memasukkan shad. Baik. Kemarin kita sudah bacakan pendapatnya Syekh Muqbil rahimahullah, ya. Yang lebih sedikit lagi. Baik. Intinya di sini ikhtilaf para ulama. Wa amma mahalluha, adapun sekarang tempatnya. Tadi hanya menyebutkan suratnya, sekarang tempatnya, ayatnya. Fasajdatu al-A'raf fi akhiriha. Di dalam surat al-A'raf di ayat yang paling akhir surat al-A'raf. Nah, di ayat yang paling akhir. Warad aqiba qawli ta'ala bil ghudwi wal asal. Dalam surat Ar-Ra'd itu setelah taib firman Allah Ta'ala bil ghudwi wal asal wal asal wan nahl wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dalam surat An-Nahl. Wa fi subhan wa yazhiduhum khusyu'a. Dalam surat Al-Isra. Wa yazhiduhum khusyu'a. Misalnya dalam Al-Quran ada tandanya. Ada tanda. Ini termasuk ayat sajdat. Wa fi Maryam kharru sujjadaw wa bukiyya. Wal ula min sajdatil hajj, dan yang pertama dalam dua sujud dalam surat al-hajj, innallaha yaf'alu ma yasha, wa thaniyah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wal furqan wa zadahum nufura. Wan namal Rabbul Arsyil Azim. Wa alif lam tanzil wa hum la yastakbirun. Wa ha mim wa hum la yasamun. Wan najm fi akhiriha. Fa idas sama'un saqat la yasjudun. Wa iqra fi akhiriha. Ini tempat-tempat ayat-ayat naam sajdat. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ada beberapa tempat tadi letaknya di akhir surat. Di ayat yang terakhir. Ya. Di ayat yang terakhir. Baik. Di situ ada penjelasan para ulama. Ketika kita membaca surat ini di dalam sholat, kemudian kita menjalankan sujud tilawah ketika membacanya, ketika melewatinya. Kemarin kita sudah bacakan fatwa dari Al-Albani rahimahullah, bahwasanya sujud tilawah itu tidak ada takbirnya, tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ini pendapat beliau rahimahullah. Kecuali ketika kita menjalankannya di jamaah yang mereka belum paham sunnah. Ya. Mereka belum paham sunnah. Maka taib kita juga bertakbir sebagaimana naam pendapatnya siapa? Saya ingat pendapatnya dari kalangan sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Maka jika kita mengimami orang-orang awam yang belum mengerti sunnah, ketika sujud tilawah kita mengucapkan Allahu Akbar. Baik. Dan ketika bangkit dari sujud tilawah, ya, padahal ayat yang tidak yang kita baca tadi ayat yang paling akhir dari surat. Maka para ulama menyebutkan bisa kemudian kita tambahi dengan surat pendek setelahnya. Bangkit, berdiri, kemudian baca surat pendek Al-Ikhlas misalnya. Ya, selesai kemudian baru ruku. Ya, ditambahi surat pendek. Baik. Atau kemudian naam ini soalnya kalau apalagi di kalangan orang-orang awam. Ya. Ketika kita sujud tilawah, imamnya tidak membaca takbir, langsung sujud, misalnya. Kemudian dia bangkit juga tidak membaca takbir. Setelah tegak berdiri, dia takbir untuk ruku. Ya. Kan di situ makmum baru dengar ketika imam takbir. Ketika bangkit posisi, loh imam kok wis ruku. Nah, padahal posisinya tadi sudah berdiri. Ya. Maka para ulama sebutkan di situ bisa kemudian ketika berdiri kemudian imam itu menambah surat pendek biar nanti makmum itu bisa berdiri dan tahu ini berdiri imam lagi baca surat pendek baru kemudian setelah itu ruku. Nah ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kecuali mungkin ketika imamnya sujud tilawah takbir ya, ketika bangkit dari sujud tilawah takbir itu makmum tahu berarti ini sudah bangkit dan setelah tegak berdiri kemudian baru takbir untuk ruku. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga apa yang disampaikan Al-Albani rahimahullah menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian bahwa seorang imam itu memperhatikan keadaan jamaahnya, memperhatikan keadaan makmumnya ketika menerapkan sunnah-sunnah, apalagi nah, sunnah-sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang sudah asing ya, yang sudah tidak ada lagi yang menghidupkannya. Nah, ini perlu kemudian tahapan-tahapan pembelajaran sebelum kemudian dipraktikkan di kalangan kaum muslimin. Baik. Qala rahimahullah. Wala hilafa yu'taddu bi fi syai' min mawadhi' illa allati fi ha'mim. Dan tidak ada perselisihan yang dianggap dengannya. Fisya'in min mawadhi'ah, pada sedikit pun dari tempat-tempat sujud tilawah tadi. Ya, tidak ada perselisihan yang dianggap. Wis, ini enggak teranggap lah. Kalau ada orang menyatakan yang ini sujud tilawah, enggak dianggap. Illa allati fi ha'mim. Kecuali dalam surat ha'mim. Fa'inal ulama ikhtalafu fiha. Para ulama berselisih padanya. Fadzhab Syafi'i radhiyallahu anhu ashabuh ila ma dzakarnahu anha aqiba la yas'amun. Madzhabnya Imam Syafi'i dan juga dari madzhab beliau sebagaimana yang telah kami sebutkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, Ha'mim itu tempatnya setelah la yas'amun. Wa hadza madhhab Sa'id bin Musayyab wa Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il Syaqiq ibn Salamah wa Sufyan al-Thawri wa Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq bin Rahuyah. Naam. Wa dhaba akharun, dan yang lainnya berpendapat ila anna aqiba qawli ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun. Ini beda pendapat. Letaknya di mana? Ya. Asal sudah itu. Baik. Hakau Ibnu al-Mundhir an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ini pendapat yang kedua ini menukilkan dari pendapatnya Umar bin Khattab. Sahabat. Naam. Wal Hasan Al-Basri wa sahabi Abdullah bin Mas'ud wa Ibrahim An-Nakhai wa Abi Shalih wa Talha bin Musarrif wa Zaid bin Al-Harith wa Malik bin Anas wa Lais bin Sa'ad wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, hakahu Al-Baghawi fi Tahdhib. Naam. Ini yang dinukilkan di pendapat yang kedua ini. Baik, ada dari kalangan para sahabat. Ya. Nah, Umar bin Khattab, kemudian murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Baik. Juga disebutkan di situ di footnote nomor 3. Qala Malik As-sajdah fi in kuntum iyyahu ta'budun qala sami'tu Lais ibn Sa'ad yaquluhu. Baik. Qala wa amma qaul Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari min ashabina fi kitabi al-kifayah fi ikhtilafil fuqaha indana di sisi kami anna sajrata an-namal inda qawlihi ta'ala wa ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun qala wa hadha madhhabu aktsaril fuqaha. Ini madhab mayoritas para fuqaha. Wa qala Malik ya inda qawli ta'ala rabbul arsyil azim. Naam. Wa hadha alladhi naqalahu. Maka ini yang beliau nukilkan an madhhabina dari madhab kami wa madhab aktsaril fuqaha dan madhab mayoritas para ahli fikih ghairu ma'rufin yang tidak ma'ruf wala maqbulin dan tidak diterima bal ghalatun zahir bahkan salah besar ya. Wa hadhihi kutubu ashabina musarrihatun dan kitab-kitab madhab kami sangat jelas bi annaha inda qawlihi ta'ala Rabbul Arsyil Azim. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah ya, beberapa ikhtilaf tentang tempat-tempat ayat sajdah. Baik, selesai pembahasannya. Sekarang kita masuk syarat sahnya sujud tilawah ya. Syarat-syarat sahnya sujud tilawah. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Terus ketika sujud tilawah, nah, apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ya doa yang kita baca ketika kita sholat waktu kita sujud. Subhanarabbiyal a'la. Nah, sama ketika kita sholat. Ya. Nah, Rasulullah perintahkan faqra'u, bacalah di sujud-sujud kalian. Nah, jadi hukumnya sama. Baik. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah faslun fi syurutis sihhati sujudit tilawah. Pasal tentang syarat-syarat sahnya sujud tilawah. Qala hukmu sujudit tilawah hukmu salatin nafilah. Hukum sujud tilawah itu hukum salat sunnah. Fi istirati taharah dalam persyaratan suci anil hadasi wan najasi suci dari hadas dan suci dari najis pakaian dan tempatnya. Jadi sujud tilawah itu dihukumi seperti sholat sunnah ya, seperti sholat sunnah maka dia dipersyaratkan harus dalam keadaan suci tidak berhadas kecil apalagi hadas besar. Nah, sehingga ketika mungkin mendengar orang baca Quran kemudian lewat ayat sajdah dia sujud, pas kita dengar tuh kita dalam keadaan hadas, ya, maka kita tidak ikut sujud tilawah. Karena persyaratannya harus suci. Demikian pula suci dari najis pakaiannya dan juga badannya. Wa fi istiqbalil kiblah dan juga ketika menghadap ke arah kiblat ya. Dipersyaratkan sujud tilawah itu menghadap ke arah kiblat. Wa satril aurah dan menutup aurat. Nah, ini nanti kalau dalam pembahasan bulughul maram misalnya tapi di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, sujud tilawah itu digolongkan dia termasuk sholat atau tidak. Ya, dipersyaratkan sebagaimana syarat sholat atau tidak. Ini ikhtilaf. Nah, sujud tilawah, sujud syukur. Ya, nanti kalau pembahasan sujud. Jadi, sehingga ada yang berpendapat maka dia tidak sama dengan sholat. Tidak ada persyaratan suci dari hadas. Tidak ada persyaratan menutup aurat. Ya. Baik, misalnya sujud syukur. Sujud syukur itu ketika seorang menerima kabar gembira. Ya. Yang mengembirakan. Kegembiraan yang tidak berulang. Nah, maka dia disunahkan sujud syukur. Seketika itu, ya. Maka meskipun dia dalam keadaan belum wudu, ya langsung sujud. Ya, tidak nunggu wudu dulu baru kemudian sujud. Meskipun misalnya auratnya tidak jangkep penutupnya, tetap dia sujud. Ya. Baik, ini sebagian pendapat. Karena dia tidak dipersyaratkan sebagaimana sholat. Ya, tidak dipersyaratkan sebagaimana sholat. Baik. Qala rahimahullah. Nah. Wa yahrumu 'ala man 'ala badanihi aw saubi najasatun ghairu ma'fuin anha. Maka haram bagi orang yang di badannya atau di pakaiannya ada najisnya, tidak boleh sujud. Ya. Tidak boleh sujud tilawah. Ghairu ma'fuin an, dan najis yang tidak dimaafkan. Ya. Najis yang tidak dimaafkan. Baik. Wa 'alal muhditsi, bagi orang yang berhadats, ini juga tidak boleh untuk sujud tilawah. Illa idza tayammama fi mawdhi'in yajuzu fi tayammum, kecuali jika dia tayammum di tempat yang boleh padanya untuk tayammum. Ya, dia tayammum kemudian sujud tilawah. Wa yahrumu ila ghairil qiblati illa fi safar. Haram untuk sujud tilawah selain ke arah kiblat kecuali dalam keadaan safar. Karena dalam keadaan safar tidak harus menghadap kiblat. Haitsu tajuzu nafilatu ila ghairil qiblah, ketika boleh sholat sunnah menghadap ke selain kiblat. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaih, kata beliau rahimahullah. Ini semuanya sepakat. Ya. Muttafaqun alaih. Naam. Ini persyaratan-persyaratan sujud tilawah. Persyaratan sujud tilawah. Baik. Qala faslun fi hukmi sujud fi sholati li ghairil azaim. Fasal. Tentang hukum sujud tilawah di dalam sholat, ya hukumnya bukan atau yang tidak ditekankan. Apa tadi? Sujud tilawah yang tidak termasuk azaim. Hah? Shot. Nah. Sekarang yang dimasalahkan ini, kalau seorang baca surat shot, ya, melewati ayat itu, kemudian dia sujud tilawah, ini hukumnya bagaimana sholatnya ini? Padahal dia tidak ditekankan untuk sujud tilawah di situ. Ya. Kalau ini permasalahannya dijalankan di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya. Kata beliau rahimahullah, idza qara'a sajdata shot, faman qala inna min azaimis sujud, jika membaca ayat sajdah di dalam surat shot, maka barang siapa yang menyatakan inna min azaimis sujud, bahwasanya dia termasuk sujud-sujud yang ditekankan. Pendapatnya siapa? Hah? Imam? Imam? Nah, Imam Ahmad. Ya. Atau yang sependapat dengan beliau. Ya. Qala yasjudu, maka sujud. Karena termasuk azaim. Jadi dalam sholat sujud. Sawa'un qara'a fi sholat, sama saja apakah dibaca di dalam sholat au kharijan minha, atau di luar sholat. Ketika baca Quran lewati surat shot, kemudian sujud tilawah. Ya, karena termasuk min azaim, termasuk yang ditekankan. Kasairi sajadat, sebagaimana ayat sajadah yang lainnya. Wa amma syafi'i wa ghairu mimman qala isat min azaim sujud. Adapun Imam Syafi'i dan selain beliau, dari orang-orang yang berpendapat suatu bukan termasuk azaim sujud, ya. Faqalu, nah, mereka berpendapat idza qara'aha kharijas shalah, jika dibaca di luar salat, ustuhibba lahu sujud, disunnahkan untuk sujud. Di luar sholat disunahkan untuk sujud. Lianan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud padanya. Kama qaddamnahu, sebagaimana telah kita sampaikan. Wa in qara'a fi sholati, ini yang jadi masalah. Jika dia membacanya di dalam sholat, jika dia baca dalam sholat, lam yasjud, maka tidak sujud ya, ketika membaca surat shad itu. Baik. Fa in sajada wa huwa jahilun aw nasin. Jika dia sujud dalam keadaan dia itu jahil, enggak ngerti tentang hukum sujud tilawah surat shad itu apa hukumnya. Aw nasin, dia tahu pernah baca kitab ini, tapi dia lupa ya. Kata beliau, lam tabtul sholatuh, enggak batal sholatnya. Enggak batal sholatnya. Kalau dia jahil, au nasin, atau lupa dia. Nah, walakin yasjudu lisahwi. Tetapi dia sujud sahwi. Ya. Dia nantinya sujud sahwi. Nah, ketika tadi dia sujud tilawah. Wa in kana aliman, kalau dia sudah tahu shot itu bukan termasuk min azaimis sujud, dan dia juga berpendapat sebagai pendapatnya Imam Syafi'i. Naam. Sahih fa sahih annahu tabtulu salatu. Pendapat yang sahih, kata beliau, batal salatnya. Ya. Batal salatnya jika berpendapat sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i. Shot termasuk bukan termasuk min azaimis sujud. Naam. Baik. Li'annahu zada fi sholati ma laysa minna fa batalat. Kenapa kok batal? Karena dia menambah dalam sholat apa-apa yang tidak ada padanya. Ya, bukan termasuk gerakan sholat. Ya, maka batal sholatnya. Sengaja untuk sujud, nambahi sujud. Ya, sengaja untuk nambahi sujud. Jadi gerakan-gerakan ini, makanya hati-hati. Gerakan-gerakan di dalam sholat yang dia itu termasuk apa, gerakan-gerakan yang menyerupai sholat. Ini sering diantara diingatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Ketika seorang di tengah-tengah sholatnya mengambil barang yang jatuh, posisi dia sampai rukuk mengambilnya, posisi dia lagi berdiri, ya, mungkin apanya yang jatuh dia ambil sampai dia posisi rukuk. Ini teranggap menambahi rukun di dalam sholat. Nah, baik. Ini ikhwan fiddina azani wa azakum. Kalau dia memang posisi rukuk kemudian sambil tangannya sambil ngambil, ya, pulpen atau apa yang terjatuh, tidak ada masalah. Ya. Tapi itu posisi lagi berdiri, ya, lagi membaca atau lagi i'tidal, kemudian dia mengambil barang sampai posisi rukuk. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Baik, maka beliau rahimahullah di sini menyebutkan ketika seorang sujud tilawah di tempat yang tidak termasuk ditekankan sujud dalam keadaan dia itu alim, ya, diingat bukan jahil. Alim dan sadar dia. Dan tentunya dia berpendapat sebagai pendapatnya Imam Syafi'i, maka batal sholatnya. Nah, batal sholatnya. Kama lau sajada lisukri, sebagaimana kalau dia sujud syukur di dalam sholat. Nah, lagi sholat, dengar dia mendapat khabar gembira, langsung sujud syukur. Ya, sujud syukur tidak boleh dijalankan di dalam sholat. Baik. Fa inna tabtul sholatu bila khilafin, batal sholatnya tanpa perselisihan. Jika sujud syukur di tengah-tengah sholat. Ya. Baik. Wasani la tabtulu. Pendapat yang kedua, ini wasani ini mungkin kembali ke permasalahan sujud tilawah tadi. La tabtulu. Naam. Tidak batal. Li'anna lahu ta'alluqan bis-shalah. Kenapa? Yang berpendapat tidak batal ini karena itu terkait dengan sholat. Ya. Karena sujud tilawah terkait dengan ayat yang dia baca di dalam sholat. Terkait dengan sholat, tidak batal. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Ini kalau seorang sholat sendirian, ya. Sholat sendirian kemudian sholat malam misalnya atau sholat fardu membahas sholat shod kemudian dan dia memang berpendapat sebagai pendapatnya Imam Syafi'i bukan termasuk yang ditekankan suci tilawah, dia dengan sadar menjalankannya, maka dalam pendapat ini baik batal sholatnya. Jika dia lupa, maka dia menjalankan sujud sahwi. Sekarang masalahnya, bagaimana kalau kita berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i, menguatkan pendapat Imam Syafi'i, ya. Tidak menguatkan pendapatnya selain Imam Syafi'i. Sholat bukan termasuk yang ditekankan untuk sujud. Dan kebetulan kita jadi makmum, ya. Kebetulan kita jadi makmum. Kemudian imam yang imami kita ketika membaca ayat itu sujud tilawah. Terus kita bagaimana? Sikap kita sebagai makmum bagaimana? Baik. Yang jelas tadi disebutkan kalau sujud tilawah itu surat-surat itu batal sholatnya kalau kita alim, tahu ya, hukumnya. Kata beliau, walau sajada imamu fissad. Seandainya imam itu sujud tilawah dalam surat shad liqaunihi ya'taqiduha minal azaim, karena imamnya berpendapat meyakini bahwasanya shad termasuk surat yang sujud tilawahnya ditekankan, wal ma'mum la ya'taqiduha, tetapi sebaliknya makmum tidak, ya. Makmumnya berpendapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i misalnya, fala yutabi'uhu, kata beliau rahimahullah, gak usah diikuti imamnya ketika sujud tilawah, ya. Jadi makmum yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i kalau imamnya sujud tilawah banyak surat shod, gak usah diikuti, gak ikut sujud tilawah, ya. Wal yufarikuhu, dia niat untuk mufarokoh, dia niat untuk berpisah dari imam, ya. Niat berpisah dari imam. Baik. Au cara yang kedua, mufarokoh itu berarti dia nanti sampai akhir sampai salam ya sholat dirian, sholat sendirian, tidak terkait dengan imam. Au yantadiruhu qa'iman, atau dia tunggu sambil berdiri. Ya. Imamnya sujud tilawah, biarkan dia sujud tilawah, ditunggu orang itu makmumnya tetap berdiri sampai imamnya nanti berdiri lagi. Ya enggak ikut sujud tilawah. Nah. Fa idza intadaruhu hal yasjudu lisahwi, ya. Jika menunggunya apakah perlu sujud sahwi, fi wajhan ala dar la yasjudu, pendapat yang kuat tidak perlu sujud sahwi, ya. Imamnya sujud tilawah dia biarkan tidak perlu sujud, nah sampai nanti ngikuti imam setelah sujud tilawah. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Qala faslun fi man yusannu lahu sujud. Sekarang siapa yang disunahkan untuk sujud tilawah itu? Ya. Siapakah yang disunahkan sujud tilawah? I'lam anna yusannu lil qari. Ketahuilah bahwasanya disunahkan bagi orang yang membacanya. Al mutatahhir, yang dia itu bersuci bilma, berwudu, ya, dengan air, au at-turab haitsu yajusu, atau dengan debu ketika tayamum, ketika diperbolehkan untuk tayamum, ya. Orang yang membaca ayat sajdah itu dalam keadaan suci, ya, bersucinya menggunakan air atau tayamum. Sawa'un kana fi sholati aw kharijan minha, sama saja apakah di dalam sholat atau di luar sholat. Nah, ini yang pertama, pembacanya. Ini sunnah untuk sujud tilawah. Yang kedua, wa yusannu lil mustami'. Dan yang kedua yang disunnahkan siapa? Orang yang mendengarnya. Mustami. Wa yusannu aidan lis-sami' ghairil mustami'. Disunahkan pula bagi sami' selain mustami'. Apa bedanya ini? Mustami' dan sami', ya. Mustami' itu kalau ada orang baca Quran, dia duduk, dia dengarkan. Memang niatnya mendengarkan, namanya mustami'. Ya. Nah. Kalau misalnya pas tadarusan, ya, Ramadan, baik. Lewat speaker, ya. Kemudian ada orang baca dan melewati sajdah di situ. Pembacanya kemudian sujud tilawah misalnya. Nah, kan kalau tadarus ada yang baca, ada yang mendengarkan, ya. Yang mendengar ini disebut mustami. Nah, kemudian ada orang lewat di luar masjid yang keluyuran, kedengaran lewat speaker itu namanya sami. Ya. Itu beda mustami dengan sami. Mustami duduk sengaja dengar, sami itu kedengaran, ya, itu namanya kedengaran. Orang kedengaran suara itu sami. Nah, wasanu aidan li sami, demikian pula orang yang kedengaran suara itu, ya. Ghairu mustami. Nah. Walakin qala Syafi'i radhiyallahu anhu, "Lau aqidu fi haqqih, kamu aqidu fi haqqil mustami." Tetapi Imam Syafi'i menyatakan, aku tidak tekankan pada haknya sami itu sebagaimana aku tekankan pada haknya mustami. Ya. Orang yang sekedar lewat tidak ditekankan sujud tilawah. Ya. Tetapi ditekankan pada mustami, orang yang memang duduk sengaja untuk dengar. Naam. Hadza huwa sahih. Baik. Khana fi dina azani wa azakumullah. Sami' atau juga mustami' ini sujudnya ketika al-qari' ini sujud tilawah, ya. Ketika sang pembaca enggak sujud tilawah, mustami' ya enggak ikut sujud tilawah. Nah, wong yang baca aja enggak sujud, apalagi yang mendengarnya. Mustami' ini sunnah sujud tilawah ketika al-qari'nya sujud tilawah. Ketika qari'nya tidak sujud tilawah, mustami' tidak sujud tilawah. Naam. Wa qala Imamul Haramain min ashabina la yasudu sami' wal mashhur al awwal. Pendapat Imamul Haramain, as-sami' ini tidak sujud tilawah. Tapi yang mashhur itu pendapat yang pertama, ya. Sujud tapi tidak ditekankan. Sawa'un kanal qari'u fi shalah. Sama saja. Apakah orang membaca itu di dalam sholat au kharijan minha atau di luar sholat? Yusannu lil mustami' wa sami' as-sujud. Disunahkan bagi mustami' dan sami' untuk sujud. Sawa'un sajadal qari' amla. Ini pendapat beliau. Sama saja apakah al-qari itu sujud atau tidak. Ini enggak ada kaitannya dengan al-qari. Mau qari sujud atau tidak. Naam. Al-mustami' wa sami' sujud tilawah. Ini pendapat. Wa hada wa sahih al-mashhur inda ashabi Syafi'i radhiyallahu anhu wa biqala Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Naam. Ini pendapat yang masyhur dari madhabnya Syafi'i, demikian pula ini pendapatnya Abu Hanifah. Wa qala sahibu al-bayan min ashabi Syafi'i, la yasjudul mustami' li qira'atin man qara'a fi shalah. Tidak sujud mustami' untuk bacaan orang membaca di dalam salat. Jika di dalam salat, maka mustami', na'am, tidak ikut sujud tilawah, ya. Baik, ini bukan makmum, ya. Ya. Mustami' di sini orang yang di luar salat. Mustami' ini yang dimaksudkan orang di luar sholat. Dia mendengar orang baca surat ketika sholat dan sujud tilawah. Ya, mustami' di sini bukan makmum. Waqala soidalani min ashabi Syafi'i, la yusannu sujud illa ayat sudal qari'. Pendapatnya soidalani dari madhab Syafi'i, tidak disunahkan sujud kecuali al-qari' itu sujud. Waswab al-awwal ditarjih oleh Imam Munawir rahimahullah yang benar pendapat yang pertama, baik al-qari itu sujud maupun tidak, nah, pendapat beliau tetap mustami' wa sami', itu menjalankan sujud tilawah. Nah, itu disebutkan beberapa ahkam di foto nomor 2. Jadi tentang syarat-syarat disunnahkannya sujud tilawah. Nah, baik. Kita langsung aja. Wala farqa baina ayyakunal qari' musliman, tidak ada bedanya. Sama saja apakah yang membaca itu seorang muslim, balighan dewasa, mutatahhiran suci, rajulan laki-laki, wa baina ayyakuna kafir atau yang baca itu orang kafir, ya. Au sabiyan atau anak-anak. Au muhditsan atau orang yang berhadat. Au imra'atan atau yang baca perempuan. Hada wa sahih indana wa biqala Abu Hanifah. Ini pendapat yang sahih menurut kami. Dan itu pendapatnya Abu Hanifah. Jadi baik yang baca itu muslim maupun kafir, ya sujud tilawah. Ya. Nah, baik ya, maksudnya mustami dan sami. Ya. Wa qala ba'du ashabina la yajuzu li qira'atil kafir. Sebagian madzhab kami berpendapat tidak sujud jika yang baca itu orang kafir. Ya. Jika yang baca ayat sajdah itu orang kafir, maka mustami atau juga sami tidak sujud tilawah. Wasabi atau yang baca anak-anak. Wal muhdith atau yang baca lagi hadas. Ya. Wasakron atau yang baca itu lagi mabuk. Nah, ini yang dengar gak sujud tilawah. Baik. Dijelaskan di footnote itu sakron di sini mabuk yang masih bisa membedakan. Bukan total enggak iling belas, tapi sakron ini masih bisa membedakan. Baik. Wa qala jama'atun minas salaf la yasjudu li qira'atil mar'ah. Berkata jamaah dari salaf tidak sujud jika yang baca itu seorang perempuan. Ya. Tidak sujud jika yang baca seorang perempuan. Hakahu Ibnul Mundhir an Qatadah wa Malik wa Ishaq wa Suhab ma qaddamnahu. Yang benar kata Imam Nawawi apa yang telah kita sampaikan, meskipun yang baca ayat itu seorang perempuan, mustami' wa sami', itu sujud tilawah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, beberapa ahkam ya, tentang sujud tilawah. Baik, dan ini tidak kita panjang lebarkan tentang ikhtilafat yang ada di dalamnya dan juga tarjihat. Ya. Tapi mungkin nanti ketika kita melewati di pembahasan bulughul maram, nah, nanti ada beberapa pendapat dan juga adillah mereka yang mungkin berbeda dengan apa yang diterjih dari di kitab Tibyan ini. Nah, baik, nanti juga disebutkan tentang pendapat yang dari jika al-qari itu tidak membaca maka mustami ini tidak sujud tilawah, ya. Nanti akan disebutkan dalilnya di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Dalam Bulughul Maram disebutkan. Baik, yang di sini tadi pendapat itu dilemahkan. Nah, nanti akan kita sebutkan ketika kita membaca Bulughul Maram insyaallah taala. Nah, wallahu alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.